أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الإمام السعدي رحمه الله: قال الإمام السعدي رحمه الله: عما تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاؤه، فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسن من كل وجه. نعم. عما تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام، di situ apa amma Allah Subhanahu wa taala umumkan secara umum, mengajak hamba-hambanya untuk berdakwah, untuk mengajak berdakwah itu mengajak kepada Darussalam, tempat keselamatan. Walhas ala dzalika wa targhib, dan menganjurkan kepada hamba-hambanya secara umum dan memberikan targhib, anjuran pada hamba-hambanya untuk menuju Darussalam. Kemudian Allah khususkan wa yahdi man yasha, Allah khususkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Istikhlasuhu wastifa'uhu, orang-orang yang dipilih, orang-orang tertentu yang diberikan hidayah, pengkhususan dari Allah Azza wa Jal bil hidayah. Nah, sehingga berbahagialah mereka yang diberikan kekhususan, kekhususan dari Allah dengan hidayah. Walaupun dia tidak memiliki harta, walaupun dia tidak memiliki ini dan itu dari dunia, tetapi Allah khususkan orang tersebut dengan diberikannya hidayah. Karena orang-orang pilihan beda dengan ahlu dunia. Ahlu dunia sesama yang lainnya, sahibu dunia, dikhususkan, mungkin punya orang-orang khusus. Tapi ahlu dunia akan kita tinggalkan. Nah, perkara dunia, walaupun dibilang orang hebat, orang khusus, orang ini, orang itu, dunia, dunia akan selesai. Dunia akan kita tinggalkan. Berbeda kalau Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hambanya dengan hidayah adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Nah, Artinya jangan bersedih ketika seorang tidak dipilih dengan perkara dunia. Biasa saja. Perkara dunia biasa saja akan kita tinggalkan. Tapi justru sebaliknya, hidayah, istiqamah, masuk ke dalam surga, orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sehingga sebaliknya harus bersedih. Kalau enggak dipilih oleh Allah, ya bersedih. Karena bukan pilihan Allah. Nah, ini yang berbahaya. Ya, bangga dengan dunianya, bangga dengan hartanya, sombong, merasa ini dan itu. Nah, tetapi dia tidak istiqomah. Maka seharusnya perkara inilah yang dia bersedih atasnya. Sehingga orang-orang pilihan adalah keutamaan dari Allah. Fadl. Keutamaan dari Allah. Ihsan dari Allah. Allah yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya siapa yang dikehendaki. Rahmat, syuf. Rahmat Allah khususkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wadhalika adluh wa hikmatuh. Ini semua adalah bentuk keadilan dari Allah, hikmah dari Allah. Wa laysa li ahadin 'alayhi hujjah ba'da al-bayan wa ar-rusul. Sehingga tidak ada satupun alasan lagi setelah datangnya penjelasan dan rasul kepada mereka. Wa zammallahu al-jannata, Allah menjuluki surga dengan Darussalam, negeri keselamatan, tempat keselamatan. Kenapa? Alasannya li salamatiha min jamil afat wan naqais. Karena selamat dari segala bentuk afat, ya, penyakit atau yang semisalnya, kekurangan. Nah, naqais wadzalika likamal na'imiha wa tamami wa baqai. Karena yang demikian di dalam surga sempurna dari kenikmatannya, sempurna segala sesuatunya sehingga mereka baqa tinggal di dalamnya. Wa husna min kulli wajh, keindahannya, kesempurnaannya. Nah, dari seluruh sisi tidak ada yang cacat. Tidak ada yang cacat surga itu. Ya, seindah-indahnya dunia, sehebat-hebatnya dunia, ya, mungkin hotel atau tempat atau hotel atau penginapan yang paling indah, tetap ada kekurangan. Tetap ada cacatnya, enggak mungkin tidak. Ada sudut yang kurang. Kalau surga, seluruh sudut, segala sisi sangat sempurna, serba-serba sempurna dan tidak ada cacat. Dari seluruh sisi tidak ada cacat. Walamma da'a ila darissalam, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya kepada darissalam, karena nufus tashawwaqat ila al-a'malil mujibah laha al-musila ilaiha, seakan-akan jiwa ini merindukan amalan apa sih yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Amalan apa? Wa akhbar anha biqawli walilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan di dalam ibadahnya. Nah, ini hubungan dengan kemarin bulughul maram apa? Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa husni wa syukrika wa husni ibadati. Ihsan, husn. Orang-orang yang baik di dalam amalannya, bukan orang yang banyak amalannya. Ya, ininya banyak belum tentu. Ya. Tapi patokan barometer ibadah adalah ihsan. Nah, ayyukum ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh. siapakah di antara kalian yang baik di dalam amalannya. Di sini Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan di dalam ibadahnya. Lilladzina ahsanu fi ibadatil khaliq, mereka-mereka yang berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah dan kepada makhluk, tentunya ihsan ilallah wa ihsan ilal makhluk. Ihsan ilallah bi an abaduh ala wajhi muraqabah wa nasiha fi ubudiyati wa qamu bima qadaru alaihi minha wa ahsanu ila ibadatillah ila ibadillah bima yaqdiruna alaihi minal ihsan alqawli wal fi'li min badal ihsan almali wal ihsan albadani wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wa ta'lim aljahilin wa nasihatul ma'ridin wa ghairi dhalik min wujuhil birr wal ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsannya ada dua. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ihsan ada dua. Ihsan kepada makhluk, ihsan kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Naam. An-nasiha di dalam beribadah kepada Allah, menjalankan naam sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Naam. Kemudian yang terpenting adalah ikhlas, ihsan. Nah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Kemudian yang kedua adalah ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Nah, baik dengan ucapan, perbuatan. Nah ini, ya kadang kita juga banyak kelemahan di dalam hal ini, banyak kekurangan di dalam ini. Kalau mau masuk surga, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya juga jangan luput dari berbuat ihsan kepada makhluk, baik qauli maupun fi'li, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, ini juga agak berat, banyak sekali kekurangan kita, kelemahan kita, terutama pada makhluk. Ya. Terutama pada sesama makhluk. Badal ihsan mali, memberikan bantuan harta. Berikan ihsan badan. Ya. Nah, badannya banyak seperti membantu kaum muslimin, gotong royong atau yang semisalnya. Ini pun zaman sekarang gotong royong kalau di kota sudah tidak ada, kecuali sedikit. Di desa, Masya Allah, ribuan orang bangun masjid, dari ujung ke ujung semua datang. Tapi kalau di kota, wallahul musta'an, masing-masing. Ya, suruh kerja bakti, emang gak ada tukang. Wah, lah iya. Nah, padahal ihsan, tapi ini yang di kota ujiannya seperti itu. Ya, nanya aja, emang gak ada tukang ngasih duit, emang enggak, kan gitu. Nah, al-muhim, terkadang ihsan kepada makhluk, nah, banyak dari kita, nah, kelemahan. Banyak dari kita kelemahan, kekurangan di dalam hal ini. Nah, wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ta'limil jahilin. Amar ma'ruf, nahi munkar, mengajarkan orang jahil, wa nasihatul muridin, menasihati orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, kadzalik min wujuhil birr wal ihsan. Dan yang lainnya dari segala sisi kebaikan dan ihsan, seluruhnya. Artinya bukan sebatas apa yang disebutkan di sini saja, tidak. Umum, mencakup seluruh kebaikan yang ada. Ya, baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Terutama kepada makhluk, kepada Allah yang lebih utama, dan kepada makhluk kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Ya. Nah, Allah, kita banyak kekurangan, banyak kelemahan di dalam hal itu. Fa hadza fa ulai alladziina ahsanu lahumul husna wa hiya al-jannah al-kamilah min husniha wa ziyadah hiya an-nazar ila wajhillahi al-karim wa sima'i kalamih. Mereka-mereka yang berbuat ihsan, ya, kepada Allah dan kepada makhluk. Nah, akan mendapatkan surga al-husna, husna surga. Al-jannah al-kamilah fi husniha. Surga yang sempurna di dalam keindahannya, ziyadah, tambahan, diberikan tambahan, bonus. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah al-Karim. Adapun di dunia, bisa melihat Allah? Tidak bisa melihat Allah. Lantarani. Nah, kalian tidak akan bisa melihat Allah. Nah, adapun Rasulullah SAW melihat Allah itu hanya di dalam mimpi. Ada fil manam. Adapun fil yaqdah di alam dunia dalam keadaan sadar tidak. Hatta Rasulullah SAW belum. Jadi alam dunia, alam dunia. Kalau di mimpi sudah melihat. Nah, karena mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lah yang di bawahnya rasul, levelnya, tingkatannya, kedudukannya. Yang di bawah rasul ya kalau dia melihat Allah apa? Setelah kematian. Ya, di alam akhirat di surga dia akan melihat Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan merasa gembira dengan keridhaan dari Allah, kedekatan pada Allah. Fa bi hadza hasala lahu a'la ma yamta ma yatamannahu al-mumtannun wa yas'aluhu as-sa'ilun. Dengan melihat Allah inilah ziyadah wa ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, tambahan inilah yang dicari-cari, yang diinginkan, yang dirindui oleh manusia, oleh kaum muslimin. Nah, mereka yang mencari tambahan ini, kelebihan ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tuman zakarin bihaul mahdhur anhum qal wala yarhaquhum wujuhum wujuhahum qatar wala dhillah. Ahli surga tidak pernah capek wajah mereka. Ya, wajah mereka selalu berseri-seri, enggak terlihat capek, sumpek, kusut. Nah, terlihat pada wajahnya. Orang yang capek terlihat pada wajahnya. La yanalu makruh bi wajhin min al-wujuh, karena makruh idza waqa bil lisan tabayyana dhalika fil wajh. Wataghayyar watakaddar. Nah, ahli surga enggak akan mendapatkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak disukai. Nah, sesuatu yang rendah, yang hina, yang menyusahkan tidak akan. Ini ahli surga. Karena ketika mereka mendapatkan hal-hal yang tidak disukai, terlihat pada wajahnya. Wa ma haula'i fahum kama qala Allah ta'ala ta'rifu wujuhahum nadhra ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau akan mengetahui pada wajah mereka nadhra, ya, wajah yang berseri-seri, yang bersinar karena diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah ashabul jannah. Al-mulazimun laha, yang terus tinggal di dalamnya. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. La yahulun wa la yazurun wa la yataghayyarun, tidak pindah, tidak hilang, tidak berubah, tetap kekal. Naam, di dalam surga Allah Azza wa Jal. Allahul Musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فنسأل الله عز وجل نعم أن يكرمنا بدار السلام والحمد لله رب العالمين.